Bukan engkau saja yang ada dalam dunia. Cantik bukanlah utama menghiasi jiwa. Bersetan dengan cinta, bersetan dengan janji. Kalau harus menyakiti, bersetan dengan sumpah, bersetan dengan wajah. Kalau harus menderita, aku bukan pengemis cinta yang selalu harus mengalah. Bila diputuskan cinta dari sang pengemis cinta yang selalu harus mengalah. Bila diputuskan cinta dari sang pengemis cinta yang selalu harus mengalah.